Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, akhir-akhir ini ada statement dari ya mungkin disebut orang liberal dan mengirim pesan SMS melalui BBM juga. Dia bilang bohong kalau Tuhan itu akan menghukum manusia di neraka secara abadi. Bohong kalau Allah itu menghukum manusia secara abadi di neraka, itu bohong kan? Karena kalau begitu gugurlah gelar Allah Ar-Rahman dan Rahim. Pada akhirnya semua manusia itu akan masuk surga, termasuk Fir'aun, Genghis Khan, Hitler, Lenin, Stalin, Ariel Sharon, Presiden Israel, George Bush. Dan lain-lain yang kafir. Ya tapi semuanya katanya dibakar dulu, tapi nanti masuk surga begitu. Jadi kalau misalnya Rahman Rahimnya Allah akan gugur kalau tidak ada apa, manusia itu masuk neraka dan abadi. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Orang bodoh itu bermacam-macam. Cuman semuanya ngaku pinter. Pernah dicontohkan ada 3 orang buta itu sok tahu. Ditanyakan tentang gajah itu apa, dia tidak pernah tahu gajah, akhirnya hanya suruh mendekat ke gajah. Setelah itu dipanggil 3-3-nya, gimana gajah menurutmu? Yang satu berkata, gajah kayak ular. Rupanya apa? Yang dipegang belalainya. Satu lagi, gajah bagaimana menurutmu? Kayak kipas. Hah? Jadi lihat, itu orang bodoh bermacam-macam, tapi ngaku pinter. Dia mengetahui bahwasanya Allah Maha Rahman dan Rahim. Rupanya tidak hafal Asma'ul Husna kayaknya dia. Sifat Allah yang lainnya mana? Sekarang lihat, Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada makhluk yang memusuhi Allah sekalipun. Yang memusuhi Allah sekalipun, lihat kasih sayang Allah diberikan. Di dunia lihat, orang kafir diberi oleh Allah nikmat, diberi kesehatan. Itu kasih sayang Allah. Dan yang kenal Allah tidak akan bertanya tentang apa yang Allah lakukan kepada hambanya. Kalau kenal Allah. Dan tidak ada istilahnya Allah tidak adil. Karena adil itu maknanya adalah di saat seseorang atau sesuatu atau siapapun tidak menemui sesuatu sesuai dengan perjanjiannya. Misalnya, atau dolim. Saya berbuat dolim, kami berbuat dolim kepada Anda jika kami sudah ada perjanjian bahwa Anda bekerja bersama kami akan saya gah. Ada perjanjian atau tidak? Ada perjanjian. Kemudian setelah Anda bekerja, tidak saya gaji. Baik. Adakah perjanjian kita dengan Allah untuk begitu? Tidak ada perjanjian. Ini pembahasannya harus sifat tentang keadilan Allah. Allah Maha Adil. Dan tidak akan disifati zalim sama sekali Allah. Biarpun Allah harus memberi sakit anak kecil. Sekarang suruh nerjemahkan kepada orang tanya, tidak usah. Sebelum di akhirat, sebelum mati. Percaya ada Allah tidak? Katakan dia. Dia katanya percaya Allah yang Maha Rahman, Rahim. Dia di dunia saja sudah murtad langsung. Waktu dengar tsunami. Berarti Allah tidak Rahman Rahim lagi. Gitu. Ini di dunia saja sudah bingung dia. Apalagi di akhirat nanti. Lihat, ada anak kecil sakit. Tidak punya dosa sakit. Karena dia tidak kenal Allah, makanya bingung. Seudon pada Allah. Sebelum di akhirat sudah bingung dia. Di dunia masih bingung. Ada gempa bumi di Jogja. Wah, sifat Rahman Rahim Allah mana? Rahmat Rahim Allah. Biarkan ente yang kurang ajar masih selamat. Itu Rahman Rahim Allah. Ini kan. Jadi ternyata, kalau memahami tentang, kalau kenal Allahnya tidak benar, maka hasilnya pun tidak benar. Allah subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih dan Penyayang. Sekaligus Allah pun Maha pedih dengan siksanya bagi yang membangkangnya. Itu keputusan Allah. Pun demikian Allah mungkin mungkin dan bisa memaafkan orang yang memusuhi Allah sekalipun. Sehingga di dalam pembahasan akidah kita ahli sunnati wal jamaati berbeda dengan Mu'tazilah. Allah tidak punya kewajiban apapun kepada hambanya. Mu'tazilah punya pendapat beda. Allah punya kewajiban sesuai dengan janjinya. Menurut ahli sunnah wal jamaah, Allah tidak ada yang mewajibkan kepada Allah siapapun. Dan Allah tidak punya kewajiban apapun. Sehingga menurut ahli sunnati wal jamaati, boleh dan belum tentu terjadi. Boleh Allah memasnya ini, boleh secara, kalau kita kembalikan kepada hak vetonya Allah, kalau bahasa kita, hak kuasa Allah, maka Allah boleh menyiksa seorang nabi. Tapi Allah tidak pernah ingkar janji, nabi yang dimuliakan. Dan boleh Allah memasukkan surga Abu Jahal. Boleh. Kenapa? Tidak ada yang maksa Allah. Jadi waktu Abu Jahal jahat kayak begitu, tidak wajib bagi Allah untuk menyiksa. Tidak wajib bagi Allah untuk menyiksa. Ini loh biasanya pemahaman di sini tuh kepotong dia. Abu Jahal hubungannya dengan kuasa Allah, tidak wajib bagi Allah untuk menyiksanya, tidak wajib. Akan tapi lihat pelanggarannya sesuai yang dijelaskan oleh Allah, berhak dia dihukum oleh Allah. Dan kalau Allah menghukum orang kafir, sudah ada undang-undang Allah, dia adalah selamanya di dalam neraka jahanam. Tapi kalau kita kembalikan kepada dialog akidah tadi, memang tidak wajib bagi Allah memasukkan orang beriman ke surga. Tidak wajib. Karena apa? Ini kembali kepada pemahaman tentang Allah, yang Allah tidak punya kewajiban apapun. Anda pun tidak boleh mewajibkan kepada Allah sesuatu apapun. Cuman ini bukan diturunkan kepada hakikat kita. Hakikat kita ini ketahuilah bahwa kalau kita melakukan dosa, ada ancaman dari Allah akan masuk neraka. Ini terpisah pemahaman ini. Cuma dicampur aduk. Seolah-olah keyakinan ahli sunnati wal jamaati yang mengatakan bahwa Allah boleh menyiksa Abu Jahal. Boleh memasukkan surga Abu Jahal. Boleh. Boleh itu bukan harus terjadi. Orang paham kalimat boleh. Boleh itu belum tentu terjadi. Boleh karena apa? Bolehnya bukan berarti kenyataannya Abu Jahal bakal masuk surga bersama Rasulullah. Makna boleh di sini adalah kembali kepada hak Allah. Ada kekuasaan Allah yang tidak ada yang boleh ikut campur di sini. Kembali ke sini. Bukan berarti benar-benar Abu Jahal nanti masuk surga. Tidak. Ini kepotong salah faham di situ. Kemudian masalah siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Justru itu hakikat keadilan Allah. Ya, di dalam akidah ahli sunnati wal jamaati. Kalau Allah memasukkan surga hambanya, maka itu karena karunia Allah dan kemurahan Allah, bifadlihi. Tapi kalau Allah menyiksa hambanya, karena keadilan. Artinya apa? Kalau hamba itu tidak maksiat, tidak akan dimasukkan ke neraka. Sesuai dengan keadilan Allah. Kalau hamba bermaksiat, sesuai dengan keadilan Allah akan dimasukkan ke neraka. Dan Allah mungkin mengampuninya. Ini pembahasan akidah yang panjang, kadang dicampur adukkan di sini. Antara di saat kita berbicara tentang kuasa Allah, yang tidak ada siapapun mengwajibkan kepada Allah. Kemudian kecampuran lagi racun dikit-dikit, keyakinan. Surga bakal hancur. Neraka bakal hancur. Jadi, bacanya remeng-remeng sambil ngantuk, sambil nonton sinetron, itu biasanya seneng film-film itu. Jadi murojaah akidah sambil ngetik, sambil bentar nonton film. Muncul aneh-aneh kayak begitu. Akidah-akidah begitu. Karena dia juga hobi dengan film-film barat biasanya orang begitu tuh. Jadi kalau belajar akidah begitu nih, setelah itu baca. Ada buku bahwa surga tidak kekal. Dibaca, menarik. Ini ada hubungannya nih, ijtihadnya. Wah, surga adalah kekal. Dan dialog tentang surga kekal pun, wah, dikemas. Dialog tentang surga tidak kekal pun, dialog dikemas dengan dialog ilmiah. Yang tidak paham, gak apa-apa, ngantuk. Yang paham, paham. Jadi mereka mengatakan bahasanya, seolah-olah ini, jadi mahasiswa yang tadi dari SMA langsung masuk perbandingan agama tadi, ini gampang percaya, karena dialognya begini. Coba lihat. Allah itu maha abadi. Selain Allah adalah makhluk. kullu shay'in halikun illa wajhah. Semua bakal hancur kecuali Allah. Dengan bahasa dialog dia. Ibu, bapak, wahai para profesor. Surga itu ciptaan Allah atau Allah? Ciptaan. Neraka ciptaan Allah atau Allah? Ciptaan. Berarti selagi dia adalah ciptaan Allah, maka surga dan neraka harus hancur. Wah, hebat nih, cerdas. Berarti ini ulama saya, guru saya salah semuanya tuh. Bahlul. Ketahuilah bahwa abadinya surga dan neraka bukan karena abadi dari zatnya surga dan neraka. Abadinya surga dan neraka karena diabadikan oleh zat yang maha abadi. Maka menjadi abadi. Sederhana kalau orang mau paham masalah ini. Cuman ini ada pemikiran-pemikiran aneh. Dipikir pemikiran cerdas. Bahlul. Cerdas itu. Hebat. Memang belajar akidah memang harus pelan-pelan. Dan ada guru dicermati ini. Jadi ini dari rentetan tadi. Yang pertama Pak, tidak ada yang mewajibkan kepada Allah siapapun. Kemudian yang kedua, kalau Allah menyiksa hambanya adalah semata-mata karena keadilan Allah. Dan Allah bisa maafkan. Yang ketiga, masalah surga tadi. Masalah surga dan neraka adalah abadi bukan karena dari zatnya. Memang dari zatnya adalah makhluk dan bisa hancur. Tetapi surga dan neraka abadi karena diabadikan oleh Allah. Tiga ini harus pahami benar. Kalau tiga ini gak paham benar, muncul kayak tadi itu. Itu adalah simpulan dari orang yang baca aja setengah-setengah. Karena males. Ini itu adalah. Jadi selesai masalah itu ya. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin.